Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam rangka silaturahmi. Tema yang akan saya bawakan adalah yaitu tentang makna syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena seorang muslim pasti sudah mengenal yang namanya kalimat dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita sudah mendalami benar tentang makna dua kalimat syahadat ini? Sebab bapak sekalian, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah berfirman mensinyalir perkataan orang-orang musyrikin. Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab, katanya. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu jadi satu? Sungguh ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Jadi orang-orang musyrikin tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya ibadah itu hanya kepada satu, ya, sesembahan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bapak sekalian, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah mengakui kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu dan bapak ya membaca Al-Quran dalam surat Luqman ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau kamu bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang-orang musyrikin itu berkata, Allah. Lihat. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah mengakui yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Bahkan Allah juga menyebutkan dalam surat Hud bahwa orang-orang musyrikin ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, mara bahaya, mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Allah berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka berlayar di lautan kemudian ditimpa ombak yang besar, mereka segera mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Tapi ketika Allah selamatkan ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Kembali berbuat syirik. Makanya bapak sekalian, masalah syirik dan tauhid ini masalah yang sangat besar. Setiap nabi dan rasul, yang dimulai dari Rasulullah, yaitu Rasul Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, karena beliau adalah rasul yang pertama, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendakwahkan la ilaha illallah, yaitu hanya ya memurnikan ibadah kepada Allah. Coba ya lihat di surat Al-A'raf ketika Allah berfirman menyebutkan tentang dakwah para nabi. Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Ya kepada Ad, Nabi mereka Hud, Nabi Hud berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja. Kepada Samud, Nabi mereka Saleh, Nabi Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja. Makanya Bapak sekalian, ya, para Nabi itu agamanya satu, cuma syariatnya berbeda. Beda. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, kata para ulama, syariat mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Jadi seluruh nabi agamanya satu, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak sekalian, kapan terjadi, ya mulai terjadinya kesyirikan itu? Ketika Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia, yang didoakan oleh Rasulullah supaya difaqihkan dalam agama dan diajarkan tafsir. Ibn Abbas menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Kanan nasu ummatan wahidah. فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Adalah manusia dahulu itu di atas satu umat. Kata para ulama tafsir, artinya di atas satu akidah. Lalu Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira, untuk apa? Memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Dahulu 10 generasi pertama dari anak Adam semua di atas akidah tauhid. Ya, 10 generasi pertama dari anak Adam itu di atas tauhid, kata Ibn Abbas. Lalu datanglah suatu kaum yang apabila orang-orang soleh mereka meninggal digambar. Bapak sekalian, ya. Jadi menggambar, kebiasaan menggambar orang soleh itu sudah ada semenjak di zaman Nabi Nuh. Di generasi yang ke-11. Ketika orang soleh itu meninggal, kata Ibn Abbas, maka digambar orang-orang soleh itu. Supaya apa? Katanya untuk memberikan motivasi supaya apa rajin ibadahnya. Kemudian iblis mewahyukan supaya dibikin patung monumen. Ketika generasi itu hilang, apa yang terjadi? Yang terjadi, datang syaitan dan berkata, dahulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung ini. Maka kemudian terjadilah penyembahan. Itu ya sejarah kesyirikan yang pertama terjadi. Apa itu? Berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Berlebih-lebihan dalam mencintai para wali. Bukannya kita tidak boleh mencintai wali. Mencintai wali itu memang diperintahkan. Mencintai orang soleh itu diperintahkan. Tapi kalau kita berlebihan dalam mencintai orang soleh, sehingga akhirnya seperti ya, yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kaumnya Nabi Nuh, maka ini bisa jatuh kepada perbuatan syirik, Bapak-bapak. Ya. Jadi mereka itu yang membuat monumen-monumen atau patung-patung yang dinamai dengan nama-nama orang soleh. Mungkin kalau bapak-bapak ya dahulu, dan insya Allah mungkin bapak sudah tahu ya, bahwa patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasul itu ada Lata, ada Hubal, ada Manat. Ya. Lata itu siapa? Kata Ibnu Abbas, Lata itu dari kata-kata Lata yaluttu sawiqan, ai ya saqa as-sawiq lil hujjaj siqayatan. Lata yaluttu artinya menyediakan minuman sawiq untuk orang-orang haji. Disebutlah Al-Lat, di mana tadinya dia itu orang soleh. Dia ya amalan solehnya apa? Dia menyediakan ya minuman sawik buat orang-orang haji. Ketika dia meninggal dunia, dibangunlah patung di atas kuburannya disebut Latta. Di mana orang-orang musyrikin ketika menyembah patung Latta ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, "Wallazina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah itu berkata, apa katanya? Kami tidak menyembah tandingan itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah menyembah Latta bukan dalam rangka menyembah patung itu, tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi patung itu sebatas perantara saja. Maka dari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pertama kali, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Iya, ya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah masalah penting, Pak. Maka ya, dalam kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang arti dan makna la ilaha illallah. Yang kedua, saya akan bahas insyaallah tentang keistimewaan la ilaha illallah. Yang ketiga, saya akan membahas insyaallah ya. Insyaallah akan saya bahas yaitu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Yang keempat, kalau cukup waktunya, saya akan bahas pembatal-pembatal la ilaha illallah. Sekarang kita bahas dulu, ibu-ibu ya, dengarkan baik-baik, ini masalah besar ya. Ini semua, ini perkara tentang makna la ilaha illallah, ini masalah sangat ya, sangat penting sekali. La ilaha illallah, para ulama mengatakan la ilaha illallah itu terdiri dari dua, nafi dan isbat. Apa itu nafi? Meniadakan dalam firman, dalam perkataan la ilaha, artinya tidak ada ilah, meniadakan ya sesembahan yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah, ini isbat namanya, artinya penetapan. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan la ilaha illallah, beliau berkata ai la ma'budu bihaqqin illallah, artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya Bapak sekalian, salah kalau ada orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Kok salah? Iya. Begini, Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah, buktinya masih ada banyak Tuhan yang disembah. Orang Buddha menyembah siapa? Siddhartha Gautama. Ya. Orang Nasrani menyembah salib. Orang Yahudi menyembah Uzair. Itu kan Tuhan. Makanya harus ada tambahan, kata para ulama, aila ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beda orang liberal punya artian beda lagi. Kata orang liberal apa katanya? Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Gimana itu coba? Ya. Sebuah terjemahan yang aneh sekali. Yang benar apa? La ilaha illallah artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Artinya ibadah sekalian, sesembahan, penyembahan kita, ibadah kita hanya kepada Allah. Ibadah itu berupa apa? Baik berupa ibadah hati. Ibadah hati seperti apa? Tawakal. Siapa yang tawakalnya pada jimat? Orang terkadang pakai jimat gitu kan? Kalau bawa jimat, masya Allah, ya percaya diri banget. Tapi kalau jimatnya ketinggalan, Pak, aduh, ya ketakutan dia. Kenapa? Tawakalnya pada jimat. Dan tawakal kepada selain Allah itu termasuk syirkun akbar. Demikian pula takut. Kalau dia punya keyakinan, ya kalau misalnya terkadang di masyarakat kita masih takut sama yang namanya apa itu, kedebong tempat itu, Pak, ya buat apa? Buat mandiin mayat gitu kan. Itu ada kedebong buat mandiin mayat, ya terkadang takut. padahal cuma benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Siapa yang meyakini ada benda bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka ia telah berbuat syirkun akbar, syirik besar. Terkadang orang bawa cincin jimat, katanya untuk apa? Mencegah dia dari mara bahaya. Padahal jimat ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai jimat di tangannya. Maka beliau bersabda, "Ma hadhihi, apa ini?" Kata sahabat ini, "Minal wahinah, ini termasuk jimat." Kata beliau, "Inzi'ha, cabut jimat itu." Fa innaka in mutawahiya alaik, kalau kamu mati dalam keadaan kamu pakai jimat itu, lan tuflih abadan, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, alias kamu tidak akan pernah masuk surga. Nah ini ya, ibadah hanya kepada Allah. Ibadah hati berupa apa? Cinta, takut, benci. Cinta kita harus karena Allah, benci kita juga karena Allah. Takut kita hanya kepada Allah. Memang ada takut yang sifatnya tabiat manusia, takut sama binatang buas, itu tabiat, silakan, tidak apa-apa kata para ulama. Tapi takut kepada sesuatu yang kita menganggap dia bisa memberikan manfaat dan mudarat padahal dia benda mati. Maka ini jelas termasuk syirik besar. Ya terkadang kita ngelewatin pohon, punten gitu. Ya. Kenapa? Takut kalau pohon itu bisa memberikan manfaat dia atau mudarat kepada dia atau penghuninya. Bahkan nih Bapak, ya sebagian masyarakat kita masih banyak masih nyimpan itu yang disebut dengan sesajen. Sesajen itu dalam rangka apa? Katanya supaya kita tidak ditimpa macam-macam sama penghuni di sini. Padahal Allah berfirman dalam surat Jin apa? Wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzu minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasannya ada laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin, maka jin itu menambah mereka sesat. Ya kan terkadang ya di desa-desa di situ di pohon-pohon suka ada tempat itu kok, ya apa tempat apa namanya itu? Kalau orang Sunda nyebutnya ngancak, Pak. Ya. Jelas ngancak itu sesuatu perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kenapa? Karena dia sama saja meminta perlindungan kepada jin. Dan Allah mengatakan bahwa minta perlindungan kepada jin itu termasuk perkara yang dilarang. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Jin tadi bahwasannya jin itu akan menambah kesesatan orang yang minta perlindungan kepadanya. Ayyul ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, hadirin dan hadirat. Jadi hakikat la ilaha illallah artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Baik ibadah hati maupun ibadah badan. Ibadah badan seperti apa? Salat. Ya, salat kita hanya kepada Allah, sujud kita hanya kepada Allah. Siapa yang salat atau sujudnya kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Ada orang sujud ke kuburan, tidak boleh Bapak sekalian. Kuburan bukan tempat sesembahan. Ya. Dan penghuni kuburan pun mayat yang ada di kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Walaupun yang ada dalam kuburan itu nabi sekalipun, walaupun yang ada dalam kuburan itu wali sekalipun, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dengarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massaniya suu. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Di sini Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya ketika hidupnya, apalagi ketika setelah mati. Karena mayat ya tidak bisa memberikan bantuan kepada orang yang hidup, justru butuh kepada ya doanya orang yang hidup. Mayat tidak bisa apa-apa, Pak. Buktikan aja, Bapak ya. Kalau ngegali kuburan mayat, enggak pernah ya mayatnya bangun kemudian ngomel-ngomel, eh kamu jangan gali kuburan saya dong, gitu kan? Gak ada. Gak pernah bapak kalau ya mandiin mayat gitu, diguyur, ya dia merasa kedinginan atau dia ngelawan, gak pernah ada. Diam, kaku. Mayat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka tidak boleh kita berdoa kepada para mayat itu, karena jelas itu termasuk kesyirikan. Nah bapak sekalian, jadi ya hakikat daripada la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Ketahuilah bapak-bapak sekalian, la ilaha illallah mempunyai keistimewaan yang banyak sekali. Di antara keistimewaan la ilaha illallah yang pertama, bahwa la ilaha illallah itu kunci surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la tadkhuluha illa nafsun muslimah." Surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Yang muslim itu artinya yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi surga itu tidak akan dimasuki kecuali mereka yang bersyahadat la ilaha illallah. Itu ya. Keistimewaan yang kedua. Apa keistimewaan yang kedua? Bahwasannya la ilaha illallah itu bisa mengampuni dosa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadis ini dikatakan oleh Tirmizi haditsun hasan. Dan ini disebut dengan hadis qudsi ya. Bahwa Allah berfirman, "Yabna Adam, innaka law ataitani biqirabil ardi khataaya, thumma ataitani la thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqirabiha maghfirah." Hai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusahu bi rajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq." Nanti akan dipanggil seorang laki-laki pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Kemudian Allah berfirman, "Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan." Lalu diperlihatkan kepadanya 99 catatan. "Kullu sijillin maddal basar." Setiap catatan itu sejauh mata memandang. Isinya dosa, dosa, dosa, dan dosa. Lalu Allah berfirman kepada hamba ini, "Ya abdi, atunkiru hadza?" Hai hambaku, apakah engkau mengingkari dosamu yang banyak ini? Kata si hamba, "La ya Rabb, tidak ya Allah." Allah berfirman lagi, "Alaka udzur?" Atau kamu punya udzur? Maka si hamba berkata, "La ya Rabb, tidak ya Allah." Lalu kemudian Allah berfirman, "Bala inna laka indana hasanah." Ya, kau punya kebaikan di sisi kami. Ada satu kebaikan. Lalu dikeluarkan kartu bertuliskan la ilaha illallah. Kartu bertuliskan la ilaha illallah. Maka kemudian si hamba berkata, "Ya Rabb, aina hadhil bitaqah binisbati hadhis sijillah?" Ya Allah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan, setiap catatan sejauh mata memandang isinya dosa. Apa hebatnya? Maka Allah berfirman, "Innaka la tuzlam." Kamu tidak dizalimi hari ini. Maka kemudian dibawakan sebuah timbangan. Disimpannya kartu la ilaha illallah dalam satu neraca. Dan 99 catatan disimpan lagi dalam satu neraca. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Fasakulatil bitaqah wa tashatis sijillat. Maka kartu itu menjadi berat dan ya 99 catatan itu menjadi ringan. Maka apa yang terjadi Bapak sekalian? Allah pun mengampuni dosa si hamba ini. Rupanya dengan la ilaha illallah. Kemudian keistimewaan yang ketiga Bapak sekalian. Bahwa la ilaha illallah itu syarat mendapatkan syafaat Rasulullah. Orang yang ya tidak mengucapkan dan tidak mentauhidkan Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan syafaat Rasulullah. Dalam hadis yang disebutkan oleh diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan hadis ini sahih. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dengan lafaz yang berbeda. Adapun lafaz Imam Hakim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min khair wa fi riwayatin min iman." Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu hadisnya panjang. Di mana waktu itu ya kaum muslimin di padang mahsyar berkumpul. Karena di padang mahsyar itu Bapak sekalian matahari didekatkan sejarak 1 mil. Dibayangkan ya, sekarang saja matahari yang jauhnya minta ampun panas. Bagaimana nanti pada hari kiamat ya matahari didekatkan 1 mil. Maka kemudian kaum muslimin pun mendatangi Nabi Adam ramai-ramai. Meminta syafaat. Apa jawab Nabi Adam? Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Jiwaku, jiwaku. Aku dahulu pernah berbuat salah. Datang saja kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabannya sama. Datang lagi kepada apa siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim rupanya jawabannya juga sama. Datang lagi kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa juga sama. Datang lagi kepada Nabi Isa juga sama. Akhirnya diperintahkan untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana laha, saya yang akan melakukannya." Kemudian Rasul pun pergi ke bawah arasy. Fasajada, lalu kemudian Rasulullah pun sujud. Dan Rasulullah terus sujud sampai Allah pun berfirman kepada Rasulullah, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa, angkat kepalamu, minta niscaya kamu akan diberikan, berikan syafaat niscaya kamu akan diizinkan. Maka kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah, akhrij minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala habbatin min iman. Keluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Subhanallah. Makanya Bapak sekalian ya, orang yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dia dijamin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Bapak sekalian, di antara keistimewaan la ilaha illallah, bahwa orang yang mewujudkan la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah secara sempurna, dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi, kata Rasulullah, uridat alayyal umam, aku diperlihatkan oleh Allah umat-umat pada hari kiamat. Jadi ini mukjizatnya Rasulullah, Pak. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah umat-umat pada hari kiamat. Faru'aitu nabiyan wa ma'ahu ruhayt, lalu aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kelompok. Wa nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan, ada lagi nabi yang diikuti 1 dan 2 orang. Wa nabiyan wa laisa ma'ahu ahad, ada lagi nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Masya Allah Pak, ya, ada nabi yang enggak mempunyai pengikut. Ini menunjukkan kita berdakwah itu bukan cari pengikut, tapi dalam rangka menyampaikan risalah. Ya. Ada nabi, kata Rasulullah, tidak punya pengikut. Idh uridat alayya sawadul azim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok besar. Faqilali innaha Musa wa qaumu. Lalu dikatakan kepadaku, itu Nabi Musa dan kaumnya. Thumma uridat alayya sawadul azim, kata Rasulullah. Kemudian diperlihatkan lagi kepadaku sebuah kelompok besar. Faqilali innaha ummatuk. Lalu dikatakan kepadaku, itu umatmu. Wafihim sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Pada mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah. Masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka kemudian para Rasulullah pun masuk ke kamarnya. Para sahabat berbincang-bincang, siapa dia yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu. Maka kemudian ketika Rasulullah keluar, ya mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka kemudian Rasulullah bersabda, humul ladina la yastarqun, wala yaktawun, wala yataqayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu yang tidak minta diruqyah, tidak minta dijampi. Wala yaktawun, tidak berobat dengan cara kai. Kai itu ya besi yang dipanaskan. Kalau sudah pijar nanti ditusukkan begitu secara cepat ke bagian ke titik-titik akupuntur biasanya. Ya. Wala yatatayyarun, dan tidak menganggap sial dengan suara-suara burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Tidak minta dijampi. Tidak berobat dengan cara kai. Tidak percaya dengan suara-suara burung. Dan hanya bertawakal kepada Allah. Ini berarti mereka merealisasikan tauhid betul-betul, Pak. Minta dijampi itu hukumnya makruh, kata para ulama. Makruh saja ditinggalkan bagaimana yang haram. Makanya orang yang betul-betul mewujudkan la ilaha illallah secara sempurna, dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Makanya dalam surat Al-An'am Allah juga berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Zulm di sini ditafsirkan oleh Rasulullah yaitu syirik. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka itu keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi, ya, orang-orang yang tidak berbuat syirik dan tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan, maka itu bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, ia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Di antara keistimewaan la ilaha illallah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah, ya, dengan kalimat la ilaha illallah itu terbedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Dengan kalimat la ilaha illallah menjadi halal darah dan harta seseorang dan haram darah dan harta seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن عصموا مني فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka melakukan itu, maka darah dan harta mereka terhalang dariku. dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas la ilaha illallah dijamin dia akan masuk surga. Dijamin dia akan masuk surga. Disebutkan dalam hadis Muslim dari hadis Itban bahwa rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, ya la ilaha illallah itu masyaallah ya, keutamaannya banyak sekali. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Apa syaratnya? Ya. Para ulama mengatakan bahwa syarat la ilaha itu ada 7, Pak. Ya, syarat la ilaha itu ada 7. Apa saja? Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu yang meniadakan kebodohan. Yang kedua apa? Al-yakin. Yakin yang meniadakan keraguan. Yang ketiga apa? Al-qabul al-munafi lirad. Menerima yang meniadakan menolak. Yang keempat apa? As-sidqu al-munafi lil kadhib. Jujur yang meniadakan dusta. Yang kelima apa? Al-inqiyad al-munafi lit tark. Tunduk. Ya, yang meniadakan ketidaktundukan. Yang keenam apa? Al-ikhlas al-munafi lis syirk. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Yang ketujuh kata para ulama, al-mahabbah al-munafi lil bughd. Cinta yang meniadakan kebencian. Jadi ada 7 nih. Ya, yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Yang kedua? Yakin. Yang ketiga? Ya, yaitu qabul menerima. Yang keempat? Sidq jujur. Yang kelima? Inqiyad tunduk. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, cinta. Ilmu. Berilmu dulu, Pak. Segala sesuatu kita ini harus berilmu dulu. Bapak-bapak, ya, atau ibu-ibu mau masak, tapi gak tahu ilmunya gak bisa masak. Bapak mau bikin rumah, tapi gak tahu ilmunya cara bikin rumah, gak bisa bikin rumah. Demikian pula kita juga harus berilmu tentang apa yang disebut, apa yang diinginkan dan apa makna la ilaha illallah. Ya, berilmu dulu. Nanti kalau sudah berilmu, baru tumbuh yang namanya yakin. Ya. Sekarang coba aja, Bapak yakin tidak kalau yang namanya kota Mekah itu ada? Yakin. Dari mana tumbuhnya yakin? Tumbuhnya yakin itu dari ilmu. Karena kita tahu adanya kota Mekah, kita pun yakin akan adanya kota Mekah. Ya. Kalau sudah yakin, maka konsekuensinya apa? Yang ketiga itu qabul menerima. Saya berikan contoh aja ya, Pak ya. Dan kepada ibu-ibu, sebuah contoh yang ringan saja. Kalau Bapak dan ibu-ibu mau cukur rambut, kita harus berilmu dulu, ya. Orang ini pandai mencukur rambut. Harus punya ilmu dulu itu. Enggak mungkin sembarangan orang, tahu-tahu ada orang lewat di depan rumah kita panggil, ya suruh nyukur rambut saya, tidak. Tapi kita harus tahu dulu, oh ternyata orang ini masya Allah, ya pintar nyukur rambut. Kalau sudah punya ilmunya, pasti punya timbul keyakinan, ah saya datang ke sana mau cukur rambut saya, ya. Kaki kita pun berjalan begitu mantap, begitu yakin kalau dia itu bisa menyukur rambut saya. Kenapa? Karena kita punya ilmu kalau dia itu, ya masya Allah, pintar mencukur. Akhirnya kemudian kata tukang cukur, apa kata tukang cukur? ya, wah rambutnya ini modelnya bagusnya begini pak, soalnya rambut bapak kurang normal misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, nerima saja, kabul namanya. Ya, menerima. Iya, ya udah terserah deh. Ya bapak mau cukur saya gimana terserah. Kalau sudah nerima, kata tukang cukur apa? Coba pak, ya, kepalanya miringkan ke kanan. Kira-kira tunduk tidak pak? Tunduk tidak? Ya kita kalau sama tukang cukur terkadang disuruh coba kepalanya ke kanan pak. Ya kita tunduk aja gini kan. Iya gak? Tunduk. Demikian pula. Terkadang bapak ya, dan ibu-ibu sekalian, kita ini lebih tunduk kepada tukang cukur daripada kepada Allah. Kok bisa begitu? Iya, liatin aja. Ya, kata tukang cukur, coba ibu ya, kepalanya dimiringkan ke kanan. Asik aja gitu kan tunduk. Tapi kata Allah apa? Wahai kaum muslimat, tutuplah aurat. Apa jawab kaum muslimat? Ah, keheula panas. Ternyata lebih tunduk kepada tukang cukur daripada kepada Allah. Ya. Padahal ya kewajiban kita itu lebih tunduk kepada Allah, lebih daripada tunduk kita kepada tukang cukur. Kalau Allah suruh kita menutup aurat, tutup aurat. Ya ini mah enggak, ya diperlihatkan kemana-mana. You can see gitu kan. Nah kalau misalnya sudah ada ketundukan bapak sekalian, pasti akan timbul apa? Kejujuran. Ketika kita mengamalkan perbuatan tersebut penuh kejujuran dan keikhlasan, maka inilah syahadat atau syarat daripada la ilaha illallah. Ada 7 syarat semuanya. Ya kalau bapak ingin tahu dalilnya, apa ustaz dalilnya 7 syarat ini? Adapun ilmu, maka dalilnya firman Allah dalam surat Muhammad, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Di sini Allah memulai ilmu sebelum berkata dan beramal. Yakin dalilnya mana? Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu. Kabul menerima dalilnya mana? Yaitu firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah bahwa Allah memerintahkan untuk supaya Zaid menceraikan istrinya. Ya. Maka Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min anfusihim. Tidak berhak dan tidak layak untuk orang beriman, ya mukmin dan mukminah, apabila Allah sudah memberikan keputusan untuk mencari ya keputusan lain atau alternatif lain dari diri mereka sendiri, wajib dia terima. Ketundukan, ayat itu juga menunjukkan, di antaranya juga firman Allah, wa atii Allah wa atii Rasul, dan banyak lagi. Dan juga Allah berfirman, man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah. Ya, kejujuran, karena orang-orang munafik dikafirkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak jujur imannya. Ya, mulutnya berucap la ilaha illallah tapi hatinya dipenuhi dengan kekafiran. Ikhlas, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Cinta, dalilnya mana? Ya, surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ini 7 syarat la ilaha illallah. Sekarang kita membahas pembatal la ilaha illallah. Bapak kalau sholat kentut sah enggak sholatnya? Tidak. Demikian pula kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan pembatalnya, bisa jadi dia batal la ilaha illallahnya. Apa pembatal la ilaha illallah? Yang pertama, syirik. Yang pertama, apa itu syirik? Syirik artinya memalingkan ibadah kepada selain. Syirik terbagi menjadi dua, Pak. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa syirik besar? Syirik besar itu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ada empat macam. Ya. Syirik besar itu ada empat macam, berporos pada empat ini. Yang pertama, syirik dalam berdoa. Seseorang datang ke kuburan, doa di situ kepada mayat. Seseorang datang ke batu, berdoa. Seseorang datang ke pohon, berdoa di situ kepada selain Allah. Maka ini jelas syirkun akbar. Ya, syirik besar. Dalilnya mana? Firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 17. Ya Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah sedikit pun juga. Ya. Syiriknya orang-orang musyrikin di zaman Rasul itu dari macam syirik doa. Yang kedua disebut dengan syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Yaitu kita mencintai sesuatu seperti kita mencintai Allah. Jadi cintanya kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Ini ya syirik dalam cinta. Yang ketiga disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ini Pak, lebih mentaati seseorang daripada mentaati Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya berfirman begini. Ternyata apa yang terjadi? Ya, dia menolak firman Allah, menolak sabda Rasulullah karena lebih mentaati perkataan seorang ajengan. Maka ini tidak boleh. Mentaati seseorang, Bapak ya, mentaati ulama, mentaati kiai, itu harus ketika dia itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kiai tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ya wajib kita taati. Tapi kalau kiai itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taati. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bernama Muhammad bin Idris yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin bersepakat bahwa siapa saja yang sampai kepadanya hadis Rasul, tidak boleh ia tinggalkan hadis itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang manusia. Siapa saja yang sampai kepadanya hadis Rasul, tidak boleh ia tinggalkan hadis itu selama itu hadis sahih, ya, hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Makanya Imam Syafi'i berkata apa? Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i. Jadi madhabnya Imam Syafi'i itu adalah hadis sahih, Pak. Makanya kita tidak boleh ya mengamalkan hadis dhaif. Memang para ulama berbeda pendapat mengenai apa hukumnya mengamalkan hadis dhaif, tapi ingat, para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis dhaif itu hanya sebatas fadailul a'mal. Itu fadilah-fadilah amal saja. Adapun dalam masalah akidah, masalah hukum, maka para ulama semua bersepakat bahwa hadis lemah, hadis dhaif tidak boleh diamalkan dalam masalah akidah dan masalah hukum. Hanya boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal. Itu pun juga para ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah hadis lemah boleh diamalkan dalam masalah fadilah amalan atau tidak? Madhab jumhur. Ya, jumhur mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah atau dhaif dalam fadilah amal. Dan ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Empat madhab. Adapun madhab Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa hadis lemah tidak boleh dipakai sama sekali. Kemudian Bapak sekalian, pendapat jumhur yang mengatakan bahwasannya hadis lemah boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Asyafi'i berkata di dalam kitab beliau yang bagus sekali yang berjudul Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab halaman 3. Beliau mengatakan bahwa mengamalkan hadis lemah dalam masalah fadilah amal harus dengan 3 syarat. Harus dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh sangat lemah. Karena hadis lemah itu berderajat-derajat, Pak. Ada yang lemahnya ringan, ada yang lemahnya sangat, ada yang bahkan palsu. Saya katakan palsu, ya. Ada lagi hadis yang di atas hadis dhaif disebut dengan hadis hasan. Di atasnya lagi hadis sahih. Mungkin kalau Bapak yang pernah belajar ilmu mustalah hadis insyaallah paham, ya. Kata Ibnu Hajar, syarat yang pertama boleh mengamalkan hadis lemah itu adalah lemahnya tidak boleh sangat lemah. Ternyata di masyarakat kita, maaf-maaf saja, ternyata hadis palsu pun diamalkan, Pak. Ya. Di masyarakat kita ini hadis palsu pun diamalkan. Contohnya apa? Hadis tentang salat nisfu Sya'ban. Hadis tentang salat nisfu Sya'ban, Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab mengatakan bahwa itu hadisnya maudhu palsu. Imam Ibnul Jauzi juga menyebutkan dalam kitab Al-Maudhu'at hadisnya palsu. Imam Ibnul Arraq dan Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-La'ali Al-Masnu'ah, beliau menyatakan hadisnya palsu. Ya. Demikian pula Bapak dan Ibu-ibu sekalian, disebut dengan salat ragaib. Biasanya di malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Itu dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab hadisnya palsu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Orang yang membawa-bawa hadis palsu, dia terancam ia masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena ia berdusta atas nama Rasulullah. Ya, kalau Bapak tidak percaya, mungkin di sini ada kiai-kiainya, silakan rujuk ke kitab yang saya sebutkan tadi, di antaranya Syarah Muhadzab Imam Nawawi, di antaranya ya Al-Lali Imam Suyuti dalam Al-La'ali Al-Masnu'ah, demikian pula Ibnu Arraq dalam kitab beliau Tanzih Asy-Syari'atil Marfu'ah, itu disebutkan secara tegas. Ya, bahwa itu hadisnya palsu. Ya. Banyak hadis palsu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, Pak. Bahkan hadis yang tidak ada asal-usulnya. Saya alhamdulillah di Saudi Arabia, ya, di sana alhamdulillah saya belajar di fakultas hadis. 4 tahun saya belajar hadis. Saya mempelajari rijal-rijalnya, perawinya dan ilmu hadisnya. Alhamdulillah setidaknya saya ya bisa, ya alhamdulillah itu semua dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya bisa melihat dan merujuk serta ya menilai suatu sanad apakah hadis itu sahih atau dhaif. Kalau Bapak tidak percaya, saya ya anjurkan Bapak langsung rujuk ke kitab-kitab saya yang saya maksud supaya saya tidak terkesan mendoktrin. Saya ya tidak ingin mendoktrin, tapi saya berikan rujukan-rujukan Bapak-bapak ya kepada kitab-kitab saya sebutkan tadi. Insyaallah kalau Bapak mau silakan lihat di situ. Iya. Jadi ya, sekali lagi Bapak sekalian, Imam Syafi'i berkata, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhhabku. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya madhab beliau itu adalah hadis sahih. Bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i berkata begini, "Idza wajadtum fi kitabi hadza ma yukhalifu qaul ar-rasul fal qaulu ma qalahu ar-rasul au kama qala." Kalau kalian menemukan di bukuku ini ada perkataanku yang bertentangan dengan sabda Rasulullah, maka yang harus didahulukan adalah sabda Rasul. Ya. Lihat Bapak sekalian, Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kita ini untuk taklid membabi buta. Ya, bukan berarti saya melarang taklid. Taklid boleh, bahkan terkadang wajib buat orang awam. Ya. Akan tetapi yang salah itu kalau kita sudah tahu pendapat ini salah dan bertentangan dengan dalil, tetap kita ikuti. Ini taklid yang haram. Makanya para ulama membagi taklid jadi tiga. Ada taklid yang wajib, ada taklid yang haram, ada taklid yang boleh. Ya, salah kalau kita katakan taklid boleh secara mutlak, salah. Atau taklid haram secara mutlak, salah. Tapi kita berikan perincian. Ya. Yang salah yang bagaimana taklid itu, taklid itu artinya membeok, Pak. Ngikutin orang dengan tanpa dalil, itu namanya taklid. Makanya Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya dia supaya taklid buta kepada beliau. Dan itu Bapak sekalian ternyata diamalkan oleh murid-muridnya. Di antara murid beliau Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani ini murid yang paling dekat. Bahkan ketika ya Imam Syafi'i sudah meninggal dunia, beliaulah yang menggantikan majelis Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani. Beliau sendiri ternyata banyak menyelisihi pendapat Imam Syafi'i karena bertentangan dengan hadis. Di antaranya, contohnya yaitu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh bergerak dalam sholat lebih dari 3 kali. Ya. Disalahi dan tidak disetujui oleh sebagian muridnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis. Ada suatu hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan menggendong cucunya yang bernama Umamah. Rasulullah SAW waktu itu sholat asar, yang menggendong cucunya di pundaknya di sini, Pak. Ketika Rasulullah SAW mau sujud, diletakkannya cucunya. Ketika beliau mau berdiri, diambil lagi, digendong lagi. Makanya para ulama mengatakan seperti Imam Nawawi menyebutkan ya dalam syarah Sahih Muslim, itu menunjukkan bolehnya kita sholat dalam keadaan membawa sesuatu. Ya, boleh. Hadisnya sahih. Dan di situ Rasulullah SAW ya setiap kali sujud meletakkan anak cucunya. Ketika mau berdiri diambil lagi. Berarti lebih dari 3 kali. Makanya sebagian murid Imam Syafi'i tidak menyetujui pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali. Sebab ada hadis yang menunjukkan lebih 3 kali boleh selama itu bukan gerakan yang banyak. Yang jelas Bapak sekalian, ya, para ulama sudah mengamalkan yang dititahkan oleh Imam Syafi'i. Bahwa ya kewajiban kita, fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ulama, bukannya kita tidak boleh, ya tidak boleh ikut pendapat ulama, tidak, tetap wajib kita memahami agama melalui para ulama, wajib. Orang awam tidak bisa memahami agama secara letterlek langsung dari Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa, sebab mereka belum punya ilmu alat. Wajib mereka belajar kepada para ulama, tapi ingat Pak, fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau ulama itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita tolak. Harus Bapak ketahui Pak ya, dalam masalah fikih para ulama ya banyak berbeda pendapat. Makanya ya, dalam dunia Islam ada disebut dengan 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, dan madhab Hanafi. Semuanya mujtahidin semuanya. Dan tidak pernah ada satupun ulama yang mewajibkan pokoknya kamu harus punya madhab satu saja, madhab saya. Sebab kalau kita mewajibkan seseorang harus satu madhab, berarti dia mengatakan bahwa kebenaran itu hanya di madhab itu saja. Berarti semuanya salah. Tidak ada satupun ulama yang mewajibkan kepada muridnya supaya bermadhab kepada dia, madhab dia saja. Tidak ada. Ya. Sebab ulama itu manusia biasa, Pak. Yang namanya ulama itu ya tidak lepas dari kesalahan. Kita ikuti pendapat ulama kalau sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kewajiban kita adalah ngikutin Al-Quran dan hadis. Artinya kita ngikuti pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya di Indonesia ini kebanyakan pesantren-pesantren itu belum sempurna belajarnya. Kok bisa begitu? Iya. Sebab ya kebanyakan jebolan pesantren itu masih belajar di atas satu madhab. Belum sampai kepada perbandingan madhab. Ya. Yang mereka pelajari di atas satu madhab aja itu, madhab Syafi'i. Akhirnya apa? Ya akibatnya jadi fanatik kepada madhab. Pokoknya kamu harus madhab Syafi'i. Padahal di dalam Islam ada madhab yang lain. Ada madhab Hambali, ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi gitu kan. Mereka semua juga ulama. Ya. Tidak boleh kita berkata, kadang ada orang berkata begini, ya kamu punya ulama, saya juga punya ulama masing-masing saja. Oh tidak boleh begitu. Sebab para ulama tidak pernah berkata begitu. Kalau para ulama berselisih, sikap kita bagaimana? Allah berfirman dalam surat An-Nisa apa? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak pernah Allah berfirman, kalau kalian berselisih, kembalikan kepada mazhab masing-masing. Allah berfirman, kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Pak, coba lihat mazhab Syafi'i dalilnya apa, mazhab Hambali dalilnya apa, kalau Bapak bisa. Kalau enggak bisa, tanya Kiai. Tanya Ustadz yang mampu untuk bisa mentarjih. Makanya mungkin Pak Kiai yang ada di sini atau Pak Ustadz yang ada di sini yang pernah belajar ilmu usul fikih, ada satu bab disebut babut tarjih. Bab bagaimana cara merojihkan pendapat-pendapat madhab. Itu ada lebih dari 50 cara. Ya, makanya Bapak sekalian saya katakan ya, pesantren yang Indonesia kebanyakan itu belum sempurna belajarnya. Masih di atas satu madhab. Belum sampai kepada perbandingan madhab. Kewajiban kita kalau madhab Syafi'i berkata begini, madhab Hambali berkata sebegini, coba kita lihat dalil masing-masing. Coba kita lihat dengan ilmu alat yang kita kuasai. Kita, ya Bapak sudah belajar usul fikih, bisa bahasa Arab, belajar usul fikih, dan mempelajari alat-alat yang lainnya, silahkan ditarjih. Adapun kemudian memerintahkan manusia, pokoknya kamu harus ikut saya, pokoknya kamu harus ikut madhab Syafi'i saja, ini tidak pernah dikenal dari ulama salaf terdahulu. Tidak pernah diucapkan oleh Imam Abu Hanifah, tidak pula Imam Malik, tidak pula Imam Syafi'i, tidak pula Imam ya Imam Ahmad dan Imam-Imam setelahnya. Nah inilah Bapak sekalian. Maka kalau kita lebih mentaati seorang kiai daripada mentaati Allah dan Rasulnya, ini bisa jatuh kepada syirik dalam ketaatan. Ini bisa jatuh dalam apa? Syirik dalam ketaatan. Ya. Fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang awam yang belum bisa mentarjih, tidak paham kaidah-kaidahnya, kewajiban dia cukup fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu, sudah. Cuman nanti kalau ternyata dia suatu ketika dapat dalil yang lebih kuat dan ternyata pendapat kiainya ini salah, wajib dia tinggalkan pendapat kiainya dan merujuk kepada ya dalil yang lebih sahih. Itu Pak, makanya dilarang kita fanatik buta terhadap seseorang manusia. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dahulukan Allah dan jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kata Ibn Abbas, ay la taqulu khilafa ma qalahu Allah wa rasuluh, jangan kamu mengatakan apa-apa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah ini Pak, ya, dalam syarak syirik ketaatan bisa terjadi seperti itu. Ya, aneh kalau misalnya ada orang taat kepada kiainya membabi buta, Pak. Seperti kemarin pernah terjadi, ya, ketika majelis ulama memfatwakan bahwa apa ada makanan Ajinomoto apa enggak tahu, saya lupa, ya. Bahwa di situ ada mengandung yang haram. Lalu ada kiai mengatakan, "Ah, itu boleh-boleh saja." Jelas, ya. Ini kemudian menyalahi, ya, telah difatwakan oleh MUI di sana bahwa itu adalah jelas mengandung haram. Tapi ada kiai mengatakan boleh-boleh saja dengan tanpa hujah dan tanpa alasan. Lalu kemudian pengikutnya mengikuti dia membabi buta begitu membeo. Ya. Maka ini jelas tidak benar. Dia sudah mempertuhankan kiai namanya, Pak. Dan Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu mempertuhankan pendeta. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan rahib mereka tandingan selain Allah. Seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, tadinya orang Kristen masuk Islam, datang kepada Rasulullah ketika turun ayat tadi. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami dahulu waktu masih Kristen tidak pernah menyembah pendeta. Apa kata Rasulullah? Bukankah para pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun tetap mentaatinya? Dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun malah mengikutinya? Kata Adi bin Hatim, iya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah mereka kepada pendeta. Jadi orang Kristen, mereka mempertuhankan pendeta. Maka kalau orang Islam mempertuhankan kiai, apa bedanya dengan orang Kristen? Ada keserupaan di situ. Makanya Bapak sekalian, agama kita asasnya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun ya para ulama, ya kita gunakan dan wajib kita belajar melalui tangan-tangan para ulama tanpa kita fanatik kepada salah seorang dari mereka. Ya, kita ikuti pendapat ulama selama ia sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Tapi kalau sudah bertentangan, maka wajib ia buang pendapat tersebut. Karena itu, ya tidak apa sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian, Bapak sekalian, syirik yang keempat disebut dengan syirik niat. Yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dari amalannya kehidupan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan kepadanya amalan yang dia inginkan tersebut, wa hum fiha la yubkhasun, tanpa dirugikan sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu nanti pada hari akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batal apa yang mereka lakukan dan sia-sia apa yang mereka usahakan. Artinya, yang niat dia tidak pernah karena Allah. Niat dia ibadah hanya karena dunia saja. Maka orang seperti ini bisa jatuh kepada syirik besar. Na'udzubillah. Saya kira cukup dulu, Pak. Ya, sudah 10:30. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Mungkin Bapak dan Ibu-ibu ada yang tidak paham atau yang ingin memberikan masukan atau yang lainnya, silakan ya bertanya langsung juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mehmet. Yang saya tanyakan Bapak Ustadz, walaupun tadi sudah dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu sembahyang sambil menggendong anaknya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul. ya Rasulullah itu. Yang saya tanyakan di sini bahwa anak yang belum disunat dibawa ke masjid nempel sama orang tuanya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, saya yang tanyakan anak-anak yang 10 tahun ke bawah belum dewasa begitu. Dibawa sama orangnya ke masjid, tetapi bukan diajar dengan tata cara sembahyang. Pada lari-lari, ada juga yang berkata-kata apa saja itu anak-anak. Apakah orang tuanya itu dosa atau tidak? Anak yang dibawa ke masjid maksudnya, Pak? Iya, maksudnya begitu. Iya. Mohon ada penjelasannya dari Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang pertanyaan yang pertama, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis Rasulullah SAW menggendong cucunya Umamah yang waktu itu masih di bawah umur, ya, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan ya bolehnya menggendong atau membawa anak kecil yang belum disunat, yang di situ ada madinatul hadas atau madinatul najis, ada tempat najis, tapi dia ya masih diperkirakan itu ada najis. Ya, karena Bapak sekalian, yang harus kita pahami, Pak, ya, kaidah syariat mengatakan al yakin la yazulu bisyak. Ini kaidah fikih. Yakin itu tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu. Kalau misalnya anak-anak kecil itu bisa jadi di situ ada najis, bisa jadi tidak gitu kan. Di sana terjadi keraguan. Kalau di situ masih diragukan akan ada najis atau tidak, maka kita kembalikan pada asalnya bahwa pada asalnya bajunya itu suci. Ya, di annal asla al aslu fil asya at-taharah, pada asalnya segala sesuatu itu suci sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab kaidah fikih. Maka apabila ya pada asalnya segala sesuatu suci dan itu yang yakin, dan yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu, maka dari sinilah ya para ulama mengambil dari hadis itu juga, dari hadis Umamah mengambil kaidah tadi juga, di antara pendalilnya yaitu bahwasannya ya anak Rasulullah yaitu Umamah tadi bisa jadi ya celananya kena najis dan yang lainnya, tapi itu masih diragukan. Tapi Rasulullah tetap menggendongnya. Kenapa? Karena pada asalnya bajunya itu suci. Dan ini menunjukkan kepada kaidah al yakin la yazulu bisyak, yang yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Ya. Ini jawaban saya yang pertama. Jawaban yang kedua, Bapak sekalian, membawa anak kecil ke masjid itu boleh saja, terutama dalam rangka mengajarkan mereka supaya mereka itu ya mengenal masjid dan sholat berjamaah. Tapi juga tentu Bapak, seorang Bapak, ya hendaklah mengajarkan anak-anaknya supaya jangan ribut di masjid. Tadi Bapak pertanyaannya begitu, Pak, tentang hukum membawa anak ke masjid, ya. Iya, memang demikian. Kalau memang ternyata ya anak-anak itu bisa menyebabkan apa mengganggu orang sholat, maka tentunya lebih baik bapak-bapak ya apa namanya menyediakan tempat khusus, misalnya di belakang atau bagaimana supaya anak-anak itu tidak ribut. Dan yang lain yang jelas, bapak sekalian, Rasulullah SAW pernah membawa Hasan dan Husain ke masjid. Ya, Rasulullah SAW pernah membawa Hasan dan Husain ke masjid. Ya, namun juga yang harus diperhatikan, bapak yang masuk atau bawa anak ke masjid itu harus dia berusaha untuk mengajarkan anak-anaknya supaya tidak ribut di masjid. Ya, supaya apa? Supaya kalau kita larang sama sekali, akhirnya nanti sudah tumbuh dewasa dia tidak mengenal masjid, kasihan. Kalau dibawa kemudian dibiarkan ribut juga terkadang mengganggu orang sholat. Makanya ini kewajiban bapak-bapak untuk mendidik anaknya. Ya, supaya apa? Pertama dia supaya cinta masjid, yang kedua supaya bagaimana dia menghormati masjid. Itu. Wallahu a'lam. Mungkin di antara yang lain yang ada yang bertanya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Bagja. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, bagaimana seseorang itu yang selalu memelihara isim? Apa? Yang memelihara isim itu yang ada di loketnya atau sabuk. Nah, itu yang pertama. Selalu yang kedua, isim. Isim. Wapak itu ya, yang suka dibawa di ini, di loket atau lain sebagainya gitu. Buat apa itu, Pak? Ya, buat enggak, apa? Ya itu ada aja gitu, Pak. Nah, ini mohon penjelasan. Yang kedua, kalau tidak salah, ya di surat ini Al-Fatihah, ya karena berdua, ya karena setain. Kita sembahyang dulu baru kita minta. Nah, kebanyakan pada umumnya sekarang borok-borok sembahyang. Jadi kebanyakan ya usaha dulu. Nah, ini mohon penjelasan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, isim jimat itu, Pak, ya. Orang biasanya kalau pakai isim jimat itu biar enggak mempan dibacok gitu, Pak, ya. Dan yang lain ini jelas, Pak, termasuk kesyirikan. Sebab ia bertawakal kepada selain Allah dan meminta bantuan ya isim-isim tersebut. Memang kalau ternyata yang sifatnya tulisan Al-Qur'an, ya, ini para ulama berbeda pendapat. Terjadi memang selama itu tidak dijadikan untuk hal-hal yang sifatnya terlarang dalam syariat. Seperti ya, karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa Ibnu Mas'ud pernah menggantungkan pada anaknya sebuah lauh, di sini bertuliskan Al-Qur'an. Ya. Yang sahih dan yang rajih, dan ini pendapat jumhur, bahwasannya walaupun itu tulisannya Al-Qur'an tetap tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, bahwa perbuatan Ibnu Mas'ud itu dalam rangka mengajarkan anaknya supaya dia menghafalkan Al-Qur'an. Sehingga digantungkan di sini lauh, ya. Ditulis di situ ayat-ayat Al-Qur'an supaya si anak ini dia menghafal Al-Qur'an itu. Yang kedua, Bapak sekalian, bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Barang siapa yang menggantung tamimah, tamimah itu biasa yang digantung-gantung di anak-anak gitu, maka Allah tidak akan sempurnakan ia. Ya. Sebutkan dalam satu riwayat yang saya juga, at-tamaim wat-tiwalah syirkun. Tamimah dan tiwalah itu termasuk syirik, kata Rasulullah. Dan ini hadisnya sahih dan umum, tidak ada bedanya apakah dengan ayat Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Yang kedua, bahwa orang yang membawa ya tulisan-tulisan dengan bertuliskan Al-Qur'an tersebut juga akan menyebabkan dia bawa ke tempat-tempat seperti WC dan yang lainnya, jelas ini terlarang. Adapun isim-isim yang disebutkan itu rata-rata, Bapak sekalian, itu ditulis dengan nama-nama jin, walaupun dengan bahasa Arab rata-rata begitu. Mungkin sebagian Bapak ada yang pernah make dulu ya, lebih paham dari saya tentang masalah isim itu. Jelas isim itu termasuk syirik kalau memang tujuannya dalam rangka ya sesuatu yang tidak diizinkan dalam syariat, seperti apa ya, supaya menolak bala. Nah, seperti ini jelas sama saja meyakini bahwa isim bisa memberikan manfaat dan mudarat, padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu jelas syirkun akbar, masuk dalam syirik besar. Wallahu a'lam. Yang kedua, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan oleh Ustaz bahwa di kita ini, terutama di mana-mana gitu, tentang masalah bid'ah. Ada orang yang menatakan bahwa, atau apa itu kiai, Ustaz, mualim, bahwa bid'ah itu katanya ada yang hasanah, ada yang makruhah, ada yang wajib katanya. Mohon dijelaskan apakah betul ada bid'ah hasanah, apakah bid'ah makruhah, bid'ah wajib. Mohon dijelaskan dengan dalil yang jelas. Bapak sekalian, yang mengatakan pertama kali bid'ah jadi lima itu Ibnu Daqiq Al-Ibn. ya, yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu menjadi lima, yang pertama kali itu Al-Iz bin Abdissalam di zaman Ibnu Salah, itu pada abad ke-6 Hijriah. Iya, ke-6 Hijriah, tahun 500-an. Itu yang pertama kali beliau mengatakan demikian. Sebelumnya Imam Syafi'i dalam Al-Um mengatakan bid'ah ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Itu Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya. Sekarang permasalahannya begini, Pak. Apakah bid'ah yang dimaksud itu bid'ah secara bahasa ataukah bid'ah secara istilah syariat? Karena Bapak sekalian, bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Maka bid'ah secara bahasa masuk masalah dunia maupun masalah agama. Comro bid'ah, ya saya katakan bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa. Mobil bid'ah, ya bid'ah, tapi secara bahasa. Pesawat bid'ah, betul bid'ah, tapi secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka ada definisi lain. Seperti sholat, sholat secara bahasa apa? Doa. Secara istilah, apa? Perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai dengan niat, itu kan sholat secara istilah. Makanya harus dibedakan antara definisi secara bahasa dengan secara istilah. Ini harus pahami. Ya. Bid'ah secara bahasa artinya yang diada-adakan. Ya. Maka masuk padanya apa? Mobil bid'ah. Ya. Bapak-bapak bikin kue bolu bid'ah, betul bid'ah, tapi bid'ah secara belum tentu bid'ah secara bahasa itu bid'ah secara istilah syariat. Adapun bid'ah secara istilah syariat, diantara yang memberikan definisi yang paling bagus adalah Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau berkata, huwa ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu, yaitu ungkapan tentang tata cara dalam agama yang diada-adakan, ya, yang dianggap itu syariat dan menyerupai syariat. Memang yang maksud tujuannya adalah dalam berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, bid'ah secara agama berbeda dengan bid'ah secara istilah bahasa. Ingat, ya. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bid'atin dalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Ada orang berkata begini, "Kullu tidak menunjukkan setiap." Saya katakan ini salah. Semua ahli bahasa Arab, semua ahli usul fikih dalam kitab-kitab mereka sepakat bahwa kullu min alfadhil umum, termasuk lafaz umum. Kalau ada orang berkata, kullu menunjukkan tidak setiap, contohnya ayat, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan setiap sesuatu dengan perintah Allah. Padahal yang dihancurkan itu, ya, tidak semuanya. Sebab, ya, Nabi Hud dan kaumnya tidak dihancurkan, katanya. Bukankah itu menunjukkan kullu tidak menunjukkan setiap? Kita katakan justru kullu dalam ayat ini menunjukkan kepada setiap. Karena Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Berarti angin menghancurkan semua yang Allah perintahkan hancur. Yang Allah tidak perintahkan hancur, tidak hancurkan. Maka kullu di sini tetap kepada, ya, maknanya setiap. Ada orang lagi berhujah dengan surat Al-Kahfi, ya, ta'khudhu kulla safinatin ghosba, yang mengambil setiap apa perahu dengan secara rampas. Kulla di situ tidak menunjukkan umum, katanya, karena yang dirampas itu hanya perahu yang bagus saja, perahu yang jelek tidak dirampas. Kita katakan kullu di sini tetap menunjukkan kepada keumuman. Loh, kok bisa begitu? Iya. Sekarang, ya, kaidah usul fikih berkata, apabila bertemu ada hadis yang umum, ada hadis dalil yang khusus, maka yang umum dibawa kepada yang khusus. Kalau ternyata ada dalil yang memalingkannya. Sekarang tidak ada dalil yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Mana dalil yang memalingkannya? Tidak ada. Kalau ada orang berkata, ada hadis Rasulullah SAW sabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha, wa man sanna fil islami sunnatan sayi'ah fa'alaihi wizruha ila akhir hadis. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, barang siapa yang membuat sunnah yang buruk dalam Islam, kan di situ ada sunnah yang baik, sunnah yang buruk, berarti ada bid'ah baik dan bid'ah buruk. Kita katakan hadis ini harus kita lihat sebab terjadinya. Sebab terjadi hadis ini begini, Pak. Ya, bahwa datang beberapa orang dari Banu Mudhor dalam keadaan berpakaian sangat mengenaskan, berpakaian nimmar, baju yang sangat kasar, terlihat mereka papa miskin sekali. Fatama arawajhu Rasulullah, melihat itu Rasulullah wajahnya berubah kasihan. Akhirnya kemudian Rasulullah setelah salat dia berkhutbah, tasaddaqa rajulun bidirhamihi bidan bidinarihi bikhamisatihi, hendaklah seseorang itu sedekah dengan dinarnya, dirhamnya dan bajunya. Datanglah seorang ansor membawa dirham hampir-hampir tidak bisa dibawa oleh di tangannya, memang tidak bisa. Melihat itu, ya para sahabat yang lain berduyun-duyun membawa hartanya. Maka melihat itu Rasulullah sabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya. Yang dimaksud sunnah di sini sedekah. Sedekah ada dalilnya tidak? Ada. Diperintahkan oleh Allah tidak? Iya. Bukan yang diada-adakan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak. Ya. Pembagian bid'ah menjadi lima. Itu bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Kenapa? Itu terlihat dari contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Iz bin Abdissalam. Ya. Contoh. Di antara contoh misalnya bid'ah yang apa yang wajib. Itu ternyata dari bab ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, sebuah kaidah syariat begitu berkata. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban dengan melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Ya. Maka itu disebut dengan bid'ah yang wajib walaupun tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena bid'ah di sini dalam artian tidak ada di zaman Rasulullah. Harus Bapak ketahui, Pak, tidak setiap yang tidak ada di zaman Rasul itu bid'ah. Makanya salah kalau ada orang yang mendefinisikan bid'ah begini, bid'ah artinya yang tidak ada di zaman Rasulullah. Saya katakan salah. Kalau ada orang berkata begini, bid'ah artinya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, saya katakan salah. Kenapa? Karena ada yang tidak ada di zaman Rasulullah ternyata tidak dianggap bid'ah oleh para ulama. Contohnya apa, Pak? Contohnya mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran tidak ada di zaman Rasulullah, tapi kenapa begitu? Ya, di zaman para sahabat dilaksanakan, tapi para ulama tidak menganggap itu bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah belum dikumpulkan karena masih ada penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu Al-Quran terus menerus masih turun, belum sempurna. Di zaman Abu Bakar sudah sempurna dan banyak para penghafal Quran yang mati di medan perang. Kalau tidak dikumpulkan nih Al-Quran, akan bisa menyebabkan mudorot yang besar. Makanya para ulama menyebutnya di situ sebagai maslahat mursalah. Makanya Bapak sekalian, pembagian bid'ah secara lima ini dengan ya kepada lima ini sebatas bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat. Ya, dan ini pula yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, di mana beliau ketika membantah perkataan Al-Iz bin Abi Salam dan meluruskan perkataan beliau, beliau memberikan kesimpulan bahwa pembagian bid'ah menjadi lima itu hanya sebatas pembagian secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah syariat. Ini Bapak yang harus pahami ya. Adapun bid'ah secara istilah syariat tidak ada yang baik, Pak. Bid'ah secara istilah syariat semuanya sesat. Kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Saya katakan pembahasan bid'ah butuh pada pembahasan khusus panjang sekali. Ya, saya di radio itu membahas bid'ah itu sudah hampir setengah tahun, belum kelar. Itu di setiap Jumat sore. Mungkin Bapak yang pernah dan sering mendengar masalah itu, apa pembahasan saya di radio, insyaallah mulai memahami tentang hakikat daripada bid'ah itu sendiri. Yang jelas Pak, saya mau bertanya, kalau ada bid'ah yang baik, baik menurut siapa? Ini sesuatu yang sifatnya muskil sekali. Baik menurut siapa? Kalau dikatakan menurut kiai, kiai bukan pembuat syariat. Sebab Pak, Allah berfirman, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu buruk buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Artinya, yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut kita buruk belum tentu di sisi Allah buruk. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Maka baik dan buruk kita harus nilai sesuai dengan dalil syariat. Yang ketiga Pak, bid'ah itu hanya berporos pada masalah din, agama saja. Masalah dunia tidak ada bid'ah secara istilah syariat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Berarti pada asalnya yang berhubungan dengan dunia halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Sedangkan masalah agama, masalah ibadah pada asalnya haram, tidak boleh kita katakan boleh kecuali ada dalil. Dalilnya mana? Hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang dalam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari agama kami ini, maka ia adalah tertolak, kata Rasulullah. Jadi Bapak sekalian, kalau ada orang berkata, tapi kan Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kita lihat definisinya. Kata Imam Syafi'i, bid'ah yang baik artinya ma wafaqal kitab was sunnah, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Itu bid'ah yang baik. Sekarang kita tanya, sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, apa yang bisa disebut bid'ah secara syariat? Jawab tidak. Itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menginginkan bid'ah di sini secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Makanya Ibnu Daqiqil Id berkata, setiap pembagian bid'ah yang diinginkan oleh para ulama bahwa bid'ah menjadi dua, baik dan buruk, atau menjadi lima, wajib, ya sunnah, mubah, makruh dan wajib, itu maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Ini Bapak ya, harus kita pahami Pak ya. Jadi pada asalnya ibadah itu haram. Ini kaidah. Dan masalah dunia pada asalnya halal. Tidak boleh kita haramkan kecuali dengan dalil. Masalah agama, masalah ibadah pada asalnya haram. Tidak boleh kita laksanakan kecuali dengan dalil. Banyak perkara di zaman sekarang yang Imam Syafi'i menganggap itu sebagai bid'ah yang sesat, di zaman sekarang dianggap sebagai bid'ah yang buruk, yang baik. Contohnya Pak, Imam Syafi'i di zamannya pernah ada ibadah orang sufi dengan cara yang memukul rebana dan tarian, sedikit menari. Imam Syafi'i menganggap itu bid'ah yang dolalah. Tapi di zaman sekarang dianggap itu sebagai bid'ah hasanah. Kalau dikatakan baik, bid'ah yang baik, pasti ya setiap orang yang membuat sebuah pemikiran menganggap dirinya baik. Hatta Fir'aun, Fir'aun menganggap dirinya baik. Ketika Allah berfirman dalam surat Subhanallah saya lupa, Allah berfirman ya ketika mensinyalir perkataan Fir'aun, ya dia berkata, "Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad." Tidaklah aku membimbing kalian kecuali kepada petunjuk, kata Fir'aun ini. Fir'aun menganggap dirinya di atas kebaikan. Orang-orang yang berbuat bid'ah di zaman sekarang, Mirza Ghulam Ahmad menganggap bid'ahnya baik. Orang liberal juga menganggap baik. Orang yang kemarin ngaku Nabi di Bogor juga menganggap baik. Sekarang kalau setiap orang menganggap baik kemudian jadi agama, hancur agama ini. Hancur agama ini. Makanya sekali lagi Bapak sekalian, pembagian bid'ah menjadi 5 atau menjadi 2. Jadi ada bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk, atau bid'ah itu menjadi 5, itu hanya sebatas pembagian secara bahasa, bukan pembagian secara istilah syariat. Adapun secara istilah syariat, maka semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang baik. Naam. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.